Apakah halal seluruh tubuh unta untuk dimakan? Halal, kecuali yang tidak bisa dimakan. Hah? Tengkorak kepalanya bisa dimakan. Nah, ya halal. Asal hukumnya seluruh unta, bagian unta halal. Kencingnya bisa diminum. Kotorannya gimana? Adakah yang makan kotorannya?